আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। Pemirsa yang budiman yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang dua sifat dari ciri-ciri ibadur rahman. Yang pertama yaitu ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan tawadhu, dengan rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan kaum mukminin lainnya. Kemudian yang kedua, sifat mereka adalah ketika disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan ucapan keselamatan. Pada kali ini kita akan membahas satu sifat yang lain, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka itu ibadur rahman, mereka melalui malam-malam mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan penjelasan bahwa ibadur rahman itu mereka yang taat kepada Allah dengan melaksanakan dan banyak melakukan salat tahajud serta qiyamul lail. Lambung mereka jauh dari tempat tidur sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji', ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Para pemirsa yang berbudiman, di dalam malam terdapat satu saat di mana seorang hamba bila berdoa dan bertepatan dengan waktu tadi, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Nabi SAW bersabda, Inna fil layli la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahullahu iyyah wa dhalika fi kulli laylah. Sesungguhnya pada tiap malam itu ada satu saat di mana bila seorang muslim berdoa kemudian bertepatan dengan saat tadi dan doanya kebaikan masalah dunia maupun akhirat, maka Allah akan mengabulkannya, dan saat tadi adalah ada pada setiap malam. Salat malam yang kita lakukan bisa kita lakukan semenjak dari Isya sampai sebelum fajar. Setelah salat Isya sampai menjelang fajar, waktunya adalah luas, tetapi yang paling utama adalah mendekati fajar, sepertiga malam yang akhir. Apabila kita tidak mampu, lakukanlah kapan saja. Boleh kita setelah salat Isya langsung melakukannya. Kalau kita masih mulai belajar, lakukanlah salat witir, misalnya satu rakaat dan seterusnya sampai kita mudah untuk melakukan salat tahajud tadi. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil layli wan nasu qiyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan dan salatlah di malam hari, yaitu salat tahajud ketika manusia sedang tidur. Tentulah kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita terdorong dan termotivasi untuk berusaha mengisi waktu-waktu kita di malam hari dengan banyak berdoa dan bertahajud serta qiyamul lail. Kaum muslimin yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, ingatlah bahwa salat adalah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat subuh dan isya bila kita lakukan secara berjamaah, maka pahalanya adalah sangat luar biasa sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia pahalanya seperti orang yang salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat fajar, salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya adalah seperti dia salat semalam suntuk. Subhanallah. Luar biasa sekali pahala yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga sholat-sholatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan satu sifat yang kita sebutkan pada kesempatan ini memberikan dampak positif bagi diri saya dan para pemirsa semuanya, sehingga kita dimudahkan Allah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita nanti. Kita ketemu insyaallah, berjumpa lagi pada halaqah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.